بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan وَالنَّوْعُ الثَّانِي تَخِيلِيٌ dan macam sihir yang kedua adalah takhili بِأَنْ يَعْمَلَ أَشْيَاءَ يُخَيِّلُ إِلَى النَّاسِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ yaitu melakukan perkara-perkara yang ia mengkhayalkan kepada manusia bahwasanya perkara-perkara tersebut benar-benar terjadi. Wa hiya ghairu sahihatin, padahal perkara-perkara tersebut tidak benar-benar terjadi. Yukhayyilu lin-nasi annahu yaqlibu al-hajara ila hayawanin. Ia mengkhayalkan kepada manusia bahwasanya ia merubah batu menjadi hewan. Aw annahu yaqtulu syakhsan wa yuhyihi. Atau ia mengkhayalkan kepada manusia bahwa ia membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali. وَيَقْتَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ ia memutus kepala, kemudian mengembalikannya kembali. أَوْ أَنَّهُ يَجُرُّ السَّيَّارَةَ بِشَعْرِهِ أَوْ بِأَسْنَانِهِ atau ia menarik mobil dengan rambutnya atau gigi-giginya. أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره. Atau bahwasanya mobil berjalan di atasnya dan tidak memadaratkannya. أو أنه يدخل في النار. Atau ia masuk ke dalam api. أو يأكل النار. Atau memakan api. أو يطعن نفسه بالحديد. Atau menusuk dirinya dengan besi. يَتْعَنُ عَيْنَهُ بِأَسْيَاخِ الْحَدِيدِ menusuk matanya dengan pisau besi. أَوْ يَأْكُلُ الزُّجَاجَ atau memakan kaca. Kullu hadihi min anwa'i sya'wadati. Semua ini termasuk di antara macam-macam sulap. Wa hiya la haqiqata laha. Dan semua itu tidaklah memiliki hakikat. Mithlu sihri saharati fir'auna, seperti sihirnya para tukang sihir Fir'aun. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Musa alaihissalam dari sihir mereka bahwasanya ular-ular tersebut merayap, bahwasanya tongkat-tongkat tersebut merayap. Wa qala ta'ala saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat mereka takut. Hadza sihrun takhiliyun. ini adalah sihir takhili. Wa hadza yusammunahu al-qumrata allati ya'maluha as-sahiru 'ala a'yunin nasi. Dan perbuatan ini mereka sebut dengan al-qumrah, yang dilakukan tukang sihir di hadapan mata-mata manusia. Thumma idzan tahatil qumratu 'adatil asya'u ila haqiqatiha. Kemudian apabila qumrah tersebut telah berakhir, perkara-perkara tersebut pun kembali kepada hakikatnya. Wasihru kufrun, dan sihir merupakan kekafiran. Wad-dalilu qawluhu ta'ala walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan dalil yang menunjukkan bahwa sihir merupakan kekafiran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, akan tetapi para syaitanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. As-sihru ta'allumuhu wa ta'limuhu kufrun billahi azza wa jalla. Sihir, mempelajarinya dan mengajarkannya merupakan kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa naw'un min anwa'ir riddati, dan sihir adalah suatu macam dari macam-macam kemurtadan. Fasahiru murtaddun, maka tukang sihir murtad. Idza kana mu'minan thumma sahara fa innahu yartaddu 'an dinil islami. Apabila ia beriman kemudian melakukan sihir, maka sungguh ia murtad dari Islam, dari agama Islam. Wa yuqtalu wa la yustatabu 'inda ba'dil 'ulama'i. Dan ia dihukum bunuh serta tidak diminta bertaubat menurut sebagian ulama. Li'annahu hatta walau taba fil zahiri fahuwa yukhadi'un nasa. Karena sesungguhnya ia, bahkan seandainya ia bertaubat secara lahiriah, namun dia memperdaya manusia. Wala yazulu ilmu sihri min qalbihi walau taba. Dan ilmu sihir tidaklah hilang dari kalbunya meskipun ia bertaubat. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ. Dan tidaklah mereka berdua, malaikat Harut dan Marut, mengajarkan seorang pun, mengajarkan sihir, hingga mereka berkata, kami hanyalah ujian bagimu, maka janganlah engkau kafir. الله جل وعلا أنزل ملكين من السماء يعلمان السحر ابتلاء للناس. Allah جل وعلا menurunkan dua malaikat dari langit yang mengajarkan sihir sebagai ujian bagi manusia, wamtihanan linnasi. Imtihanan linnas, ibtilaan linnas, semakna ujian bagi manusia. Fa idza ja'ahum man yuridu ta'alluma as-sihri nasahahu. Maka apabila datang kepada mereka orang yang ingin mempelajari sihir, keduanya pun menasihatinya. Wa qala lahu, dan berkata kepadanya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanyalah ujian semata, maka janganlah engkau kafir, ya'ni la tata'allami sihra, yaitu janganlah kalian mempelajari sihir. Fadalla ala anna ta'alluma sihri kufrun. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa mempelajari sihir merupakan kekafiran. Mempelajari saja merupakan kekafiran, apalagi mengamalkannya. Dan satu hal penting, ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, adalah wajib bagi kita untuk menjauhi berbagai macam bentuk sihir, mempelajarinya apalagi mengamalkannya. Dan di antara salah satu bentuk sihir adalah sihir takhili, dan masuk di dalamnya adalah sulap yang banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka di sini sepantasnya kita sebagai talabatul ilm untuk menyampaikan kepada manusia dengan hikmah bahwa sulap termasuk di antara bentuk sihir yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sihir, mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, termasuk di antara bentuk kekafiran. Dan di sini pula, satu hal penting yang butuh untuk Anda sampaikan adalah bahwasanya orang-orang kafir, mereka berupaya untuk menyebarluaskan sihir di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai macam bentuk upaya mereka. Di antaranya adalah, dan ini terkhusus peringatan bagi para remaja dan pemuda kaum muslimin, di antaranya adalah dengan bentuk memunculkan tokoh idola yang dikemas dalam bentuk novel maupun film. Dan ini peringatan yang sepantasnya disampaikan kepada remaja dan pemuda kaum muslimin. Contohnya, apa yang disebut dengan tokoh fiktif, tokoh yang diada-adakan, yang dikenal oleh banyak dari kalangan kaum muslimin juga dengan nama Harry Potter. Ini tokoh yang dimunculkan oleh orang-orang kafir yang dia merupakan penyihir. Dimunculkan dan diterbitkan novel maupun filmnya yang qadarullah wa masya'a fa'al digemari oleh banyak dari kalangan kaum muslimin. Padahal dia tukang sihir. Nah, ini juga perkara yang butuh untuk disampaikan kepada terkhusus remaja dan pemuda kaum muslimin karena mereka korban dari upaya ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Inilah pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu sihir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-thaminu yang kedelapan, muzaharatul musyrikina wa mu'awanatuhum alal muslimina. Muzaharah dengan mu'awanah semakna. Menolong, membantu. Menolong kaum muslimin dan membantu mereka, menolong orang-orang musyrik dan membantu mereka untuk memadaratkan kaum muslimin. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Al-thaminu min anwa'ir riddati muzaharatul musyrikina 'alal muslimina. Macam yang kedelapan dari macam-macam kemurtadan adalah menolong orang-orang musyrik untuk memadaratkan kaum muslimin, ay mu'awanatuhum, yaitu membantu mereka. Fal mudhaharatu ma'naha al mu'awanatu, maka mudhaharah bermakna mu'awanah, membantu, menolong. Bi an tu'ina al kuffara 'ala qitalil muslimina wa adhiyatil muslimina, yaitu engkau membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin dan mengganggu kaum muslimin. Wa kadzalika man ahabba al-kuffara fa innahu yakfuru, dan demikian pula barang siapa mencintai orang-orang kafir maka sungguh dia kafir. Wa hadha huwa tawalli, dan inilah yang disebut dengan loyalitas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan barang siapa berloyalitas kepada mereka orang-orang kafir di antara kalian maka sungguh ia merupakan bagian dari mereka. Yatawallahum bil munasarati wal mudhaharati, berloyalitas kepada mereka orang-orang kafir dengan membantu dan menolong mereka. Au yatawallahum bil mahabbati, atau berloyalitas kepada mereka dengan mencintai mereka. Fa innahu yakfuru, maka sungguh itu merupakan maka sungguh dia kafir. Li'annahu ahabbal kufra wa ahabbal kuffara, karena dia mencintai kekafiran dan mencintai orang-orang kafir. Fayakfuru bidzalika, maka dia kafir dengan sebab itu. Idza ahabbahum ma'nahu annahu lam yunkiril kufra, apabila ia mencintai mereka orang-orang kafir, maka maknanya adalah bahwa ia tidak mengingkari kekafiran. Wa man lam yunkiril kufra fahuwa kafirun, dan barang siapa yang tidak mengingkari kekafiran, maka dia kafir. Ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, pembahasan ini adalah pembahasan tentang al-wala wal bara, dan telah berlalu pembahasan ini di dalam al-usul al-thalathah. Ketika kita membahas tentang al-wala wal bara, maka tugas untuk antum memurajaah kembali pembahasan tentang al-wala wal bara, di dalam al-usul al-thalathah. Sekedar di murojaah saja, diulang kembali, disegarkan perincian-perincian yang ada dalam pembahasan al-wala wal-bara' di dalam al-usul al-thalathah. Dikerjakan hari ini juga. Dan termasuk yang dilaporkan dalam pelaporan tugas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan kalau ada di dalam pelajaran-pelajaran kita, pembahasan-pembahasan, materi-materi yang belum antum fahami, mohon untuk ditanyakan. Ditanyakan kepada ana. Kalau untuk ma'had banat ada prosedurnya sendiri. Untuk ma'had banin bisa minta tolong orang tua atau wali untuk menyampaikannya kepada ana. Nanti ana jawab insyaallah ta'ala sesuai dengan kemampuan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.